Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wayrda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qala na khatam min rasulihi sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Wa huwa awla qiblatain wa qad hasahallahu bi an naj'al ibadah fi bi 500 da'fin. Kemudian Syekh rahimah ta'ala menyebutkan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tentunya ini adalah penyebutan al-ubudiyah, ya, yang disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling utama di muka bumi ini tetap menjalankan apa? Ibadah kepada Allah. Bahkan ketika mendapatkan wahyu saja tetap dia dikatakan seorang hamba, fa auha ila abdihi ma auha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, ya, kepada hambanya itu Nabi Muhammad, ya, apa yang sudah diwahyukan tersebut, bahkan fi maqami tanzil wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian itu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami, fa'tu bisurah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya seorang hamba tetaplah dia harus menjalankan ibadah kepada Allah. Dan ini merupakan raddun ala sufiyah yang menyatakan kalau dia derajatnya sudah tinggi, sudah yasil ilallah, ma'rifatullah, maka tentunya dia yughni anil ibadah, tidak perlu lagi menjalankan apa? Ibadah. Itu anggapan mereka, ya. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama tersebut di sini menunjukkan bahwa safahu bil ubudiyyah fi hadhihi al-maqamat al-'azimah. Dalam kedudukan yang sudah tinggi pun dia tetap disifati dengan al-ubudiyyah. Wa kadzalika fi qiyamish shalah wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat pula kepada Nabi Muhammad ketika dia menjalankan apa? Ibadah salat. Beribadah kepada Allah berdiri. itu menjalankan ibadah, yakni ibadah bisalah. Jadi fala yakhruj anil ubudiyah lillah azza wa jal ahad mahma balag minal manzilah, sekalipun dia derajatnya sudah mencapai tingkat yang sempurna atau tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dia menjalankan ibadah. Ketika dia mendapatkan wahyu, ketika dia diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-Isra ataupun al-Mi'raj, tetap dia menjalankan ibadahnya kepada Allah. Dan Masjidil Aqsa ini termasuk kiblatnya sebelum Masjidil Haram. Bahkan orang yang beribadah salat di sana itu pahalanya bi khamsi mi'ah di'fin. Ya. Mendapatkan 500 kali lipat. Jadi bi mudha'afah al-hasanat huwal masjid alladhi harraqal yahud alaihim la'anatullah. Yang mana masjid tersebut yang dikuasai bahkan juga dihancurkan oleh orang-orang Yahud, ya dan billah. Damarallahu alaihim. Wa yadhunnu al-ba'd anna al-masjid al-aqsa huwa as-sakhra wal-kubbah wal-muhit biha wa laysa kadhalik. Dan tentunya Masjidil Aqsa itu sebetulnya bukan masjid yang sekarang lagi ditempati. Dia ada di tempat yang tentunya yang masih dikuasai oleh orang-orang Yahud. Nah, itu Bani Israel. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala 'ala bina. Ini fi maqam at-tanzil. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan terhadap hamba kami. Ya. Jadi penyebutan al-abd yaitu ubudiyah lillahi azza wa jal. Ya. Sekalipun itu dalam hal al-wahy. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepada hambanya. Aina yasru biha ibadullah. Yafajjuruna tafjira. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan penyebutan al-abd ketika di dalam surganya Allah dipancarkan mata air yang segar, kemudian juga wa'ibadur rahmanil ladina syuna alal anli hauna. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat yang mulia, jalilah. Yaitu yamshuna alal ardi hauna. Ketika seorang hamba dia berjalan di muka bumi, ya, yamshuna alal ardi hauna. Tetap dia tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur. Jadi haunan di sini falisafi takabur fi misyatim. Jadi ketika dia berjalan tidak seolah-olah seperti orang yang congkak, angkuh, sombong. Wa innama yamshuna. Itu orang-orang yang demikian ketika berjalan di muka bumi itu misyatul mutawadhi'in. Itu dalam keadaan tawadhu. Bahkan di dalam surat Luqman ketika memberikan wasiat kepada anaknya, qala Luqman libnihi wala tamshi fil ardi maraha. Jadi jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Sombong, angkuh, tidak tawadhu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang dia itu dalam keadaan tadi sombong, takabur. Bahkan di dalam ayat yang lain, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula, dalam surat Al-Isra. Jadi engkau tidak bisa menembus bumi ataupun menjulang seperti apa, gunung. Maka janganlah ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Maraha, dalam keadaan sombong. Maka fa'awliya Allah wa ibadullah, itu ibadah Rahman, ya, hamba Allah, dan wali-wali Allah, itu yang syun, mereka berjalan dalam keadaan apa? Mutawadha, dalam keadaan tawadhu, rendah hati. Bukan termasuk la misya al-mutabakhtar wala al-mutakabbir, bukan dalam keadaan apa tadi, angkuh, sombong, ya, merasa dirinya itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dan sebagainya. Ya dan billah. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu sama. Wa mithlu hadza katsir, ya, muta'addid fil Quran tentunya. Ya, contoh yang dibawakan oleh Syekh itu masih banyak lagi di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu Allah Subhanahu wa taala wasafa Allah ibadahu al-muttaqin wal abrar was salihin. Mensifati hamba-hambanya dengan muttaqin, orang-orang saleh, orang-orang yang selalu menjalankan ibadah, berbuat baik. Bahkan al-anbiya wal malaikah, malaikat dan para nabi saja Allah sifati mereka itu bil-ubudiyah. Dan ini adalah ayat-ayat yang dituliskan oleh Syekh, yang dibawakan oleh Syekh ini dalam rangka yaruddu ala sufiyah, untuk membantah, menyangkal orang sufi yang menganggap alladzina yasumuna anna minan nas man yakhruju. Jadi ada di antara manusia yang dia itu bisa keluar, ya, an ubudiyatillah, jadi tidak lagi beribadah kepada Allah karena tingkatan sudah tingkatan wali, sudah tingkatan ma'rifah, sudah sampai kepada Allah, wasal ilallah wa istaghna anha. Jadi tidak butuh lagi dengan perkara-perkara ibadah. Boleh dia melakukan apa saja. Ya dan bila. Kemudian fit tafadul bil iman. Manusia pun mereka memiliki tingkatan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza tabayyana dhalik fa ma'lum anna an-nas yatafadaluna fi hadzal bab tafadulan 'aziman. Jadi perlu kita sudah perhatikan dari penjelasan Syekh sebelumnya bahwasanya kita ketahui bahwa manusia itu memiliki, ya, tingkatan derajat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tafadluhu fi haqiqatil iman, terutama dalam hal keimanan. Jadi semua bentuk lisan, amalan, al-jawarih, wal-i'tiqad, itu semuanya berkaitan dengan al-iman. Nah, i'tiqad bil-qalb wa qalbil lisan, kemudian wa'amal bil jawarih. Jadi namanya iman bukan hanya sekadar i'tiqad, keyakinan. Kalau hanya bentuknya keyakinan tanpa ada amalan, maka akan sia-sia. Seperti iblis lanatullah, dia meyakini rububiyah Allah, tapi tidak ada bentuk amalan. Bahkan dia seringnya apa? Melanggar apa yang sudah diperintahkan Allah. Maka dia tidak dikatakan seorang mukmin ataupun muslim. Maka tetap dia harus i'tiqad bil qalbi wa qalbil lisan wa amalan bil jawarih. Maka tentunya orang yang sempurna di dalam menjalankan ibadah, menjalankan amal soleh, menjaga lisannya dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya pun keyakinan yang benar, akidah as-sahihah, maka tentunya akan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tafadulhum, tafadulhum fil ubudiyah huwa sabab tafadulhum fi haqiqatil iman. Jadi ketika hamba-hamba Allah itu mereka menjalankan ibadah al-ubudiyah dengan benar, dengan sahih, dengan ikhlas, tentunya dia akan tinggi derajatnya di sisi Allah di dalam hal keimanan. Jadi fal a'mal minal iman. Jadi amalan itu termasuk keimanan, amalan al-jawarih. Wa kullama kathurat al-a'mal as-salihah. Tentunya semakin dia itu memperbanyak amalan saleh, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Tentunya apa? Qawiyya al-iman. Akan kuat pula keimanannya kepada Allah. Dan sebaliknya kalau dia itu kurang menjalankan dalam ibadah, amalan solehnya sedikit, bahkan sering melanggar dari ajaran Allah, tidak mau menjalankan perintah, seringnya melakukan keharaman. Wa kullama naqasat naqsal iman. Kalau dia semakin kurang ibadahnya, amalan solehnya, ya, keikhlasannya, maka akan berkurang pula apa? Al-iman. Ya. Maka manusia itu mereka bertingkat-tingkat di dalam derajat keimanan kepada Allah. Ya. Mungkin kita di sini ya, bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang tinggi, ada yang mungkin paling rendah, ada yang pertengahan. Ya. Tergantung dari apa? Amalan yang sudah kita lakukan. Dan juga keikhlasan, terus juga istiqomah di atasnya. Terkadang namanya manusia ada terkadang rajin, terkadang juga apa? Ada rasa jenuh, malas. Walihada yaqulu ahlul ilmi al-iman qawlu bil lisan. Nama iman itu dikatakan oleh ahlul ilm qawlu bil lisan. Dia mengucapkan dengan lisannya, wa'tiqad bil qalbi, meyakini dengan hatinya, wa'amal bil jawarih, dan tentunya mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, dan iman tersebut bisa kuat, bisa bertambah dengan sering menjalankan apa? Ketaatan. Wa'yankus bil ma'siyah, dan keimanan pun tentunya akan berkurang. Ya. Ada yang menganggap kalau dia sudah meyakini bahwa Rabb yang telah menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Ketika dia meyakini dalam hati, maka imannya menjadi sempurna. Nah, tentunya hal-hal seperti ini bertentangan. Ya. Al-iman itu tetap dia qaul bil lisan, wa amalun bil jawari wa i'tiqad bil qalbi atau bil jinan. Alladzina yaquluna al-iman syai' wahid haddun sawa. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya nama iman itu syai'un wahid, hanya satu bentuk saja. Jadi semuanya sama. Ini adalah orang-orang murji'ah. Mereka menganggap kalau sudah ada di dalam keyakinannya, keimanan kepada Allah, apakah dia itu rajin beramal soleh atau tidak, haddun sawa, keimanannya sama. Bahkan mungkin dianggap sempurna. Ya dan bila. Laisa fi tafadhul, tidak ada tingkatan-tingkatan. Nah. Karena mereka menganggap li'annahu tasdiq bil qalb, cukup meyakini dengan hatinya saja. Dan ini adalah keyakinan yang ghalat, keyakinan yang keliru, keyakinan salah. Ba'duhu akmal min ba'd hatta at-tasdiq fil qalb yatafal. Ya dan bila. Ini ucapan-ucapan yang menyesatkan. Ya. Maka kita terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbaiki akhlak kita, keyakinan kita, ya. Terus di atas manhaj yang sahih, yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai di situ ada noda-noda kesyirikan ataupun kemaksiatan kepada Allah, maka akan hancur keimanan kita kepada Allah. Kita sudah pupuk, sudah tanam, sudah kita rintis, kemudian hancur dengan satu ucapan, hancur dengan satu keyakinan yang keliru ataupun juga perbuatan yang bisa menghilangkan sebagian atau bahkan seluruh pahala yang sudah kita kerjakan. Ya dan bina. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita dijaga oleh Allah, dijauhi dari perbuatan maksiat ataupun kekufuran dan juga kesyirikan. Nata'ul qala subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.